والهونت تعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Keluarga besar Bank Indonesia yang saya hormati, jemaah masjid Bank Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali dan bahagia sekali rasanya di penghujung bulan Syakban menjelang Ramadan, kami Umi Maktum Point dari Bandung bisa bersama-sama jamaah dan keluarga besar Bank Indonesia di tempat ini. Semoga pertemuan ini menjadi pahala buat kita. Amin. Baiklah, sebagai salam dari kami, tanda cinta dan rindu kami, Nina Asmaul Husna, album ketiga dari Umi Maktum Point. Asmaul Husna. Boleh musiknya naik sedikit. Yeah. gairah di pertengahan terlalu keras tadi ya. Saya sudah hati isyarat sebenarnya. Masih ini semangat kan, karena memang belum menjelang sahur. Belum sahur. Ya, insya Allah Pak, waktu buka masih besok. Baiklah bapak-bapak yang dan seluruh keluarga besar, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dari Umi Maktum Pais semua sekali. Dulu saya sering kesini Pak. Waktu itu acara Asma'ul Husna di Masjid BI yang di bawah. Senang sekali, alhamdulillah kali ini kesini lagi Pangli. Apa Pangli? Ya, alhamdulillah dan mengucapkan selamat mendapatkan gubernur yang baru. Ya, itu kan ya. Selamat memiliki gubernur yang baru. Ya, Pak Darwin. Walaupun insya Allah, walaupun saya belum kesini juga insya Allah dengar berita. Baiklah, nanti terakhir dalam pertemuan perdana ini dari kami sebelum nanti acara kita mulai, inilah Damba Cinta. Musiknya nanti boleh dikit dikecilin ya. Damba Cinta ini sebagai tanda cinta kami kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia. Thank you. Ibu-ibu dan bapak-bapak keluarga besar Bank Indonesia, tentu harapan kita semua yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, adalah pulang ke akhirat dengan selamat sebagaimana para rasul dan para sahabat. Tentu dengan berbagai upaya yang dimiliki, dengan ilmu yang dimiliki. 1430 tahun yang lalu rasul kita telah meninggal dunia. Rentang waktu yang cukup lama itulah yang menyebabkan setiap orang dengan ilmunya, dengan pemahamannya, dengan keyakinannya berlomba-lomba untuk menuju Allah. Kami mencoba untuk ingin menuju Allah dengan apa yang Allah amanahkan kepada kami, baik suara ataupun kemampuan lainnya. Harapannya satu, ingin selamat di dunia dan di akhirat sebagaimana selamatnya para rasul dan para sahabat. Insyaallah, terima kasih banyak buat yang telah menjadi jalan. Katanya tidak boleh disebutkan namanya. Semoga Allah nanti menyebutnya di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan semoga menjadi bidadari surga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Faqallahu ta'ala fi Qur'ani Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ayat. Tentu kebahagiaan buat kita bahwasanya pada hari ini kita dapat dipertemukan, usia kita dapat disampaikan pada hari ini, yang insya Allah nanti malam kita akan memulai bersama melakukan salat tarawih. Meski secara pemerintah belum resmi diumumkan, tapi untuk sebagian sudah mengambil keputusan bahwa nanti malam adalah awal dari satu Ramadan. Inilah hadiah buat kita, Pak. Buat hadiah dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Hadiah Ramadan ini adalah hadiah dari antara 11 bulan lainnya dan ke-12nya adalah hadiah. Kenapa dikatakan hadiah? Karena pada bulan Ramadan itu setiap yang kita lakukan baik, itu bekerja, beribadah, itu semuanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi nanti Pak, acara Agustusan nanti mudah-mudahan tidak dengan hura-hura lagi. Karena setiap kegiatannya insya Allah akan bernilai ibadah selama itu positif. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ayat-ayat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik secara kauliyah maupun kauniyah. Secara kauliyah kita tadarus bersama, ya sebelum ngaji, sebelum mulai pekerjaan, ya tidak ada salahnya lah. 2 juz, gitu, 3 juz. Atau paling tidak Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Karena ternyata setiap ayat yang dibaca pada bulan Ramadan insya Allah berpahala berlimpah ganda. Tadi saudara saya Soleh dan Neni telah membacakan ayat suci Al-Quran dalam huruf Arab, Pak. Itu bukan Latin, tapi Arab. Resmi sudah disahkan oleh Departemen Agama, juga sudah melalui musyawarah kerja Departemen Agama bahwa yang dibaca tadi adalah Al-Quran dalam huruf Arab Braille yang ada di dunia. Cuma tidak cuma di Indonesia, dimanapun selama itu penduduknya Muslim dan pemerintahnya menyediakan sarana, alhamdulillah pasti Qurannya sama Arab Braille. Alhamdulillah Pak, di Indonesia ini tempat pembuatan Al-Quran Braille hanya ada di 3 tempat. Itu pun tempatnya masih memerlukan perhatian dari pemerintah. Tempatnya di Jakarta ada, di Bandung ada, di Kelola Departemen Sosial ada. Jadi cuma ada 3. Ada 3. Yang buku ini, Al-Quran ini dibuat secara manual, tidak sistem komputerisasi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami buat secara manual yang mesin satu-satunya cuma 1 di dunia, mungkin tinggal 1 sekarang di dunia. Karena dulu UNESCO memberikan ke Asia itu 5, 1 di Indonesia, selebihnya ke Cina atau kemana, selebihnya dan satu-satunya di Indonesia yang sekarang masih ada di dunia ini hanyalah ada di Bandung. Ini Al-Quran Braille dibuat secara manual. Satu buku ini 1 juz. Ini hanyalah 1 juz. Berarti 30 buku inilah 30 juz. Mungkin bisa dilihat satu ukuran Dostal PC 21 inch ya. Itu beratnya Pak, kalau dibawa kami kemana-mana itu beratnya lebih kurang 25 kg. Untuk Al-Quran, artinya untuk 30 juz. Kami kemarin mengirimkan Al-Quran Braille ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Medan, ke Lampung. Pokoknya kami ingin menjangkau seluruh tunanetra yang ada di Indonesia ini agar memiliki Al-Quran. Karena Pak, Ibu, jumlah tunanetra sekarang di Indonesia itu adalah 1,5% dari jumlah penduduk di Indonesia. Artinya sekitar 3 juta jiwa penduduk Indonesia adalah tunanetra. Dan menurut PBB, WHO ya, itu 4 orang pada setiap harinya penduduk di Indonesia itu mengalami kebutaan. Itu 4 orang setiap hari mengalami kebutaan. Sehingga 3 juta, kalau dari 203 juta baik berapa lama. Dan itu tidak pernah berkurang sampai saat ini pun. 85% penyebabnya adalah katarak. Katarak itu bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, ataupun sudah sepuh. Kalau makanya hati-hati, bisa jadi hari ini Bapak dan Ibu melihat, besok belum tentu. Karena virus katarak itu ternyata luar biasa. Bukan ngancam Pak, bukan takut-takutin. Tapi ini benar. 4 orang penduduk di Indonesia setiap hari mengalami kebutaan. Berarti 85% katarak, 10% itu glaukoma. Kemudian sebagian lagi rusak korneanya. Kalau rusak kornea itu tiada lain penyembuhannya adalah kecuali menunggu donor mata dari orang yang telah meninggal. Jadi sebelum meninggal, berwasiat matanya, korneanya akan didonorkan dan itu baru seperti itu Pak. Jadi gak tahu, BI alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada namanya Bank Mata Indonesia. Mungkin tidak di bawah BI ya, Bank Mata Indonesia. Iya Pak. Bank Mata Indonesia yang waktu itu ketua umumnya adalah Bu Hasri Ainun Almarhumah, Bu Hasri Ainun Habibi. Sekarang juga masih ada pengurusnya di, walaupun beliau sudah tiada, tapi masih ada pengurusnya. Itu Pak, betapa mahalnya kedua mata ini. Alhamdulillah Pak, berkat melihat kedua mata Ibu dan Bapak yang ada di sini, insya Allah dengan mudah, dengan murah, kapanpun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa membaca Al-Quran. Mau kerja, sedang bekerja, selesai bekerja, istirahat, bisa baca Quran. Belinya pun bisa didapat di mana-mana. Harganya Pak, harga Al-Quran Braille adalah Rp1.650, tapi itu nanti Pak, kalau jadi redenominasi apa Pak? Nah, sampai nggak hafal. Tapi sekarang harganya masih Rp1.650, jadi belum Pak. Jadi kalau sudah redenominasi, baru harganya sedikit turun, ya. Sekitar Rp1.650. Sekarang masih Rp1.650, cuma angka ya Pak ya? Enggak, ya. Cuma angka aja. Jadi begitu. Makanya saya sangat setuju juga Pak, ya. Jadi itulah Pak, jadi satu buku tadi itu harganya sekarang Rp55.000. Jadi kalau Bapak tiap hari nabung Rp55.000 untuk mensyukuri kedua mata yang melihat, pantas tuh Pak. Karena gajinya tiap bulan. Jadi tiap hari Rp55.000 untuk 1 juz. Nanti pas mau lebaran baru ditransfer. Jadi kalau 55 ribu kali 30 berapa Pak harganya Pak? 1.650.000 janji Pak. Kita insya Allah besok kita akan masuk bulan suci Ramadan dengan tiap hari bersedekah. Halo Pak, kalau 55 ribu per hari Allah akan melipat gandakan. Surat Al-Baqarah ayat 261 berupama nafkah yang dinafkahkan jalan Allah serupa dengan sebulir benih yang akan tumbuh menjadi 7 pada tiap-tiap cabangnya tumbuh 1 biji, jadi 700. 55.000 kali 700. Dan kalau pada bulan suci Ramadan 70 kali lipat lebih dilipat gandakan lagi. Itu jauh lebih besar Pak dari suku bunga BI insyaallah. Jauh lebih besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya seperti itu mengajak Bapak-bapak? Ketahuilah bahwa dari 3 juta tunanetra di Indonesia, 99% diantaranya masih belum menikmati Al-Quran. Karena dari tahun 74 sampai 2010 ini Al-Quran yang beredar baru 5.000 Quran. Jadi sudah berapa Pak? Jadi baru 5.000 Al-Quran saja. Dan insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas, saya punya target pada tahun 2015 ingin memberikan minimal 10.000 set Al-Quran Braille. Meski baru sekitar 0.4% dari jumlah tunanetra. Tapi daripada tidak berbuat, lebih baik berbuat. Ya, berbuat sedikit, jauh lebih baik daripada sedikit berbuat. Ya Pak, insya Allah selamat menikmati jamuan Allah dengan bacaan Al-Quran. Ketahuilah bahwa tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan mudah, dengan murah, dengan gampang. Saya berterima kasih kepada DKM Masjid Bank Indonesia ini tahun 2006-2007 pernah ikut serta dalam program kami Wakaf Al-Quran Braille. Waktu itu saya masih di Super Memory Asmaul Husna. Kemudian kemarin dari para bidadari Bank Indonesia ada di waktu pengajian di gedung mana ya sama Bu Pajar, saya lupa. Alhamdulillah selalu konsisten untuk selalu bagaimana mensyukuri penglihatan yang ada hanya untuk bagaimana agar para insan tunanetra bisa mengenal Allah. Tidak terbayangkan Pak, jika yang tunanetra itu adalah orang tua kita yang tidak bisa melihat kita, atau diri kita yang tidak bisa melihat orang tua kita, atau anak kita yang tidak bisa melihat kita. Alhamdulillah, jika di rumah ibu dan bapak, anak melihat, orang tua melihat, suami melihat, istri melihat, satu sama lain dengan penglihatannya itu bisa menjalin ukhuwah dengan cinta kasih yang mesra hanya untuk Allah, itu luar biasa. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang tidak melihat, berdampingan setiap hari tanpa mengetahui satu sama lain, baik wajah anak, orang tua, istri, ataupun suami. Saya hanya itu saja dari saya pengenalan Al-Quran Braille. Bagi yang ingin berwakaf untuk Al-Quran Braille, bisa ditransfer, bisa juga digalang oleh panitia. Kalau mau transfer bisa Pak. Nomor rekeningnya 13.014.093 kali. Berapa Pak? 13.014.999 di Bank Mandiri, insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Inilah satu nasib dari kami sebagai mengakhiri silaturahmi pada hari ini. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi selamat menyongsong bulan suci Ramadan 1431 Hijriah. Selamat menikmati jamuan Ramadan dengan bersedekah, berwakaf, dan melakukan amal positif lain. Dan selamat mendapat gubernur baru di Bank Indonesia. Tidak mungkin ada di Bank Indonesia, Pak ya. Langsung dapat. Inilah realita diri. Ini Bapak Ibu kalau pengen dapat CD Umi Maktum Koin, bisa ke siapa ya? Bisa ke Kang Sandi, di belakang ada Teh Citra ada juga. Tadinya mau nyebutin bisa ke Ibu Pajar, tapi nggak boleh disebutin. Inilah realita diri dari album ketiga Umi Maktum Koin. Bagi kita hidup ini tidak bisa sesuka hati, sesuka keinginan. Hidup ini bukan permainan bagi kita, Pak. Tapi hidup ini adalah suatu perbuatan, perjalanan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kecil ataupun besar perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hanya perbuatan yang positiflah yang akan mendapatkan balasan yang baik. Usia kita tidak lama, namun insya Allah kita bisa hidup kekal abadi di dalam surga dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Zat yang telah menciptakan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Di dalam Yaman Farad dengan upacara-upacara ibadah kepada beliau, siapa saja di antara kita yang pandai mengisi Ramadan dengan amal-amal saleh, di penghujung Ramadan nanti kita mendapat sebuah gelar yang sangat indah, hidup sebagai hamba-hamba yang takwa kepada-Nya. Ramadan yang hanya datang satu tahun satu kali, mari kita sambut dengan gegap gembita. Tahun besok Ramadan pasti tiba kembali sebagai tamu agung, kita belum tentu bisa menyambutnya. Banyak saudara-saudara keluarga besar kita di bank Indonesia yang tahun kemarin masih terhib Ramadan bersama kita, sekarang sudah tidak di sisi kita lagi. Tidak ada jaminan apapun tahun besok kita masih bisa menyambut datangnya bulan yang indah ini. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk salatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling sabar saumnya, maaf ibu-ibu, paling indah rumah tangganya. Itulah teladan abadi satu-satunya buat orang yang beriman. Makamnya tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi. Tidak ada rasul sesudah itu. Itulah Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau sekali waktu Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia memanggil sambil berkata begini, saudara, saya tugaskan mengikuti diklat. Nanti sepanjang ke diklat, Bank Indonesia memberikan jaminan pada saudara 100 kali gaji. Saya kira saudara senang. Atau sekarang malah meningkat, Direktur Sumber Daya Manusia memanggil saudara sambil berkata, tolong mas ikut diklat. Nanti setelah saudara mengikuti diklat, Bank Indonesia memberikan gaji buat saudara 700 kali. Saya kira senang. Sekarang kalau Gubernur Bank Indonesia Pak Darjin berkata begini, mas, tolong ikut latihan sumber daya manusia. Saudara, saya promosikan, kalau lulus nanti mendapat gaji dari Bank Indonesia 83 tahun gaji biasa. Akan sangat senang. Kira-kira bapak-bapak adik-adik, Ramadan itu begitu. Itu sebabnya ibadah Ramadan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Selektif sekali ayatnya. Sebagai seorang muslim, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kita berpuasa. Tapi beda puasa orang beriman dengan puasa seorang muslim. Orang Islam berpuasa, maaf saudara, tapi tarawih dia tinggalkan. Al-Quran tidak pernah dia kaji berhari-hari. Sholat juga tidak tumanina. Cintanya pada sesama tidak meningkat. Anak yatim sama sekali belum pernah dia cium keningnya. Dia belai-belai rambutnya sambil berkata, setahun ini pendidikan ananda, bapak yang jamin semuanya. Kalimat itu tidak pernah keluar. Dia berpuasa, tidak mendapat apapun, kecuali kata Nabi, lapar dan haus saja yang kamu peroleh dari puasa. Namun rukun Islam yang keempatnya tetap gugur karena dia melaksanakan ibadah puasa. Orang beriman tidak demikian puasanya, saudara-saudaraku yang saleh. Orang beriman dia puasa. Al-Quran dia khatamkan. Bukan mengaji, mengkaji Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Tarawih bukan dia lakukan. Dia sangat merindukan tarawih. Kalau sudah dia berbuka puasa, makan malam dia abaikan sementara, sambil berkata kepada istrinya, dipeluk istri dengan penuh cinta kasih, mama sayang, bunda sayang, papa makan habis tarawih saja. Dia rindu betul pada tarawih itu. Kalau sehari tidak membaca Al-Quran, air mata dia menetes dari pagi sampai sore. Anak-anak yatim dicari, di mana? Anak yatim yang tidak sekolah, fakir miskin, orang-orang yang mustadafi, kalau pakai bahasa Bank Indonesia, masyarakat termarginalkan. Dia cari di mana-mana. Dia tidak senang kalau sehari tidak sedekah. Dia tidak suka kalau sehari tidak berzikir, bertahmid, bertahlil. Orang-orang yang puasa macam itu akan mendapat sebuah kesempatan namanya malam Al-Qadar. Saudaraku yang saleh seluruhnya, malam Al-Qadar tidak ada kaitannya dengan matahari kemudian enggan terbit. Tidak ada kaitannya dengan kemudian langit tertutup awan sama sekali. Burung-burung tidak berkicau, dahan-dahan kayu kemudian runtuh, tidak ada hubungan sama sekali. Malam Al-Qadar itu malam kepastian, di mana semula manusia sangat gemar melakukan perbuatan salah. Malam itu berbalik 180 derajat. Dia mendapatkan malam kepastian. Sejak saat ini aku jadi orang yang baik. Contoh, orang yang mendapat malam Al-Qadar adalah Umar bin Khattab. Subhanallah. Mohon maaf, saya mohon maaf Bapak. Umar bin Khattab itu kepala rampok Mekah Madinah. Barang haram dia makan. Maaf ibu-ibu, adik-adik yang muda, maaf. Umar bin Khattab zina sebenjak. Apa yang kurang dosa Umar itu? Waktu beliau masuk Islam, jadi pejuang Islam, dia lakukan ibadah saum dengan landasan alladzina amanu. Puasanya orang-orang yang beriman. Lalu kata Nabi, sesudah Ramadan selesai, kata Nabi, 10 sahabatku masuk surga tanpa hisab. Antara lain Umar bin Khattab. Kalau bapak-bapak, adik-adik saya di belakang, dosanya dosa kecil semua. Dosa kecil-kecil, dosa tak ada apa-apa. Itu sebabnya selama Ramadan, saudara, jangan memperbanyak istighfar. Perbanyaklah taubat kepada Allah. Istighfar dimakna taubul maghfirah. Minta ampun. Jangan minta ampun, saudara. Ar-ruju'u ila Allah. Kembali ke jalan kebenaran. Kalau pakai bahasa Al-Qur'annya, afsyirah al-mustaqim, di jalan itu sesudah Ramadan kita hidup. Orang-orang yang puasa semacam tadi, dia akan kembali menjadi baik. Saya baca dulu dari sana. Man soma wa man qamar Ramadan. Umatku yang siang hari puasa, malam hari melakukan qiyamul lail. Yang paling mudah tarawih lah. Landasannya iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan saya ghufiru. Bukan akan diampuni dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Seperti Ananda katakan tadi. Bukan begitu artinya. Artinya telah kuampuni. Jadi begini. Barang siapa orang yang siang hari puasa, malam hari melakukan qiyamul Ramadan, landasannya iman, memadatkan amal saleh sepanjang melaksanakan Ramadan, maka segala dosa yang pernah dilakukan di masa lalu telah diampuni. Padahal puasanya belum. Puasa kita kan baru besok, baru lusa kita puasa. Kok telah? Jadi hadis itu begini mengartikannya. Umatku yang puasa tiap hari, itu statement Nabi, malam hari melakukan qiyam Ramadan, landasannya iman dan ihtisab. Dosa apapun yang pernah dia lakukan, pasti Allah ampuni. Itu yang kata Nabi, aku kecewa pada umatku. Yang pada saat Idul Fitri tiba, di hatinya banyak ada sisa. Seakan-akan ada dosa yang belum terampuni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kecewa pada umat masa itu. Kalau baca hadis lain, mangkola, berancam orang berkata, La ilaha illallah fi akhir umri, di akhir hidupnya berkata tidak Tuhan selain Allah, istiqomah pada kalimat itu, dakhala jannah, telah masuk surga. Padahal belum mati kita. Artinya pasti dia masuk surga. Perkara berapa lama di neraka soal lain, tapi ujungnya pasti ke surga. Orang yang puasa demikian akan kembali fitrah. Aidul fitri al-aid, yang kembali fitrah. Bapak barangkali mengartikan fitrah, potensi dasar manusia hanya tunduk pada kebenaran. Tapi jangan tak pakai bahasa itulah kita. Fitrah itu suci. Bagi ibu-ibu. Pertanyaannya, kenapa orang yang selesai puasa bersih seperti bayi? ada bayi bersih. Ustaz-ustaz kita sering berkata Nabi Muhammad waktu dilahirkan tanpa darah bersih. Tidak, Nabi lahir bersimbah darah seperti kita. Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani juga suka berkata Yesus lahir bersih. Tidak. Bapak sekali-kali masuk gereja Zion di Palestina, ada gua, ada penjara tempat darah Yesus, ada pancuran tempat memandikan Yesus, ada kandang domba, malah pohon kurma sekarang masih ada yang dipegang Dewi Maria, begitu sakit melahirkan ibu-ibu sampai berjatuhan buahnya. Tandanya Nabi Isa lahir musim panas begitu. Nabi Isa juga lahir tidak bersih, sama seperti kita semua. Kenapa kata Nabi orang yang selesai puasa seperti bayi? Tidak fisik bayi yang dimaksud Nabi, tapi sikap mental seorang. Ada beberapa ciri bayi. Pertama, saudara, bayi tidak sarapan. Kalau kita sebelum puasa sarapan, selesai puasa penyakit sarapan tidak berkurang, kemungkinan besar puasa kita tidak mencapai derajat takwa. Kalau saya katakan ditolak, nanti tercengol perasaan bapak-bapak. Saya kira puasa kita jauh dari derajat takwa. Sorakan saya kira ibu-ibu itu artinya loba, tamaknya. Kalau pakai bahasa dakwah harus sekali, tidak pernah merasa cukup. Sorakan. Bapak-bapak, kebaikan tidak mungkin tegak di sebuah masyarakat di mana masyarakat jadi budaya. Saudara-saudara saya yang saleh di belakang, saya kira kita sepakat dunia modern ini dunia yang sangat ideal, dunia yang sangat terlambat berpikir. Dunia modern yang kita pikir cuma makan, minum, cek, pakaian. Ramadan mendidik hidup muslim tidak begitu. Coba bapak, saya kira bapak di Bali Indonesia lebih tahu. 82% kehidupan orang modern buat makan, minum, seks, pakaian. Nilai-nilai kemanusiaan diterabaikan oleh kita. Ramadan mendidik tidak demikian. Jangan sorakan. Coba bapak-bapak buka Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Tentang prinsip-prinsip masyarakat Madani. Ada 6. Pertama, la yusyrik, jangan menganut sistem ketuhanan yang lebih dari satu. Syin, roh, kaf. Yang kedua, la yusyrik, jangan saraka, tidak tegak amal soleh di masyarakat saraka. Ramadan mengarahkan kita kepada kehidupan tidak saraka, penyantun, sayang, sangat cinta pada kemanusiaan, menjadi pemberi pada orang-orang yang membutuhkan, sangat sayang pada orang-orang yang ramah untuk kita. Sudah 10 hari puasa waktu itu, ada orang mau masuk Islam bertanya gini, Aisyah, mencari Muhammad di mana yang muda? Bapak jangan tercengang menjawab dengan jawaban Aisyah. Kata Aisyah, kau cari Muhammad di rumah anak yatim, di tempat-tempat fakir miskin, di tengah-tengah orang yang kelaparan. Di situ Muhammad pasti ada. Bapak bayangkan dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang yang puasanya sudah puluhan kali dia lakukan. Saum Ramadannya sudah sekian puluh kali dia lakukan. Aisyah dengan ringan berkata, kau cari Muhammad di rumah anak yatim, di tengah-tengah orang miskin, di tengah orang-orang yang tidak makan buat hari esok. Muhammad di situ pasti ada. Bapak-bapak, mestinya kita orang-orang Islam mengamalkan ibadah Ramadan. Itu salah satu arahnya. Yang kedua, bayi tidak sombong. Kalau kita sebelum Ramadan sombong, kibir, selesai puasa penyakit sombong tidak berkurang, saya kira tipis kemungkinan mencapai takwa ibadah Ramadan. Ini tarhib, saya memberikan juklak betul, tidak rajin. Juklak betul, tinggal melaksanakan. Saudara tidak perlu mencari-cari kamus perkara mudah saja. Dosa paling apapun syirik, akhlak paling buruk. Sombong. Sombong jok, itu pakai ridha. Bapak-bapak sekali-kali kalau mau umroh coba masuk Mesir. Ada Egyptian Museum. Museum Mesir. Lantai satu belok kanan, ada orang soleh. Tapi dilaknat Allah. Penyakitnya sombong. Dalam antropologi kesehatan Pak Mesir. Dalam Bible, dalam Quran, Fir'aun. Sama ya dia juga. Fir'aun Raja Mesir. Dia tidak makan kalau rakyat tidak makan, Fir'aun tidak tidur kalau rakyat tidak tidur. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah? Coba bongkar literatur sejarah. Fir'aun itu pemimpin sombong. Dia mengaku Tuhan, menjadikan Yahudi jadi Buddha, membunuh wanita hamil yang sekar jinuk-jinuk mengandung laki-laki. Sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya yang saling tahu, kalau manusia sudah sombong, dosa apapun dia kerjakan dalam hidup. Orang yang sombong, saudara, tidak mungkin. Ramadan terbakar di bawah sombong di hatinya. Makhluk yang pernah bertemu Allah dua, iblis, Muhammad Rasulullah. Adam tidak pernah. Jibril pun cuma mendengar suara-suara Allah. Semulia itu iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Kalau iblis sujud pada Adam, iblis bilang sujud sama Adam. Kalau terjadilah rohlah tahun nafsi, kami dia buat dari api itu Adam dari tanah. Yang benar ya Allah, Adam itu sujud ke kami, jangan terbalik. Bapak lihat, kalau makhluk sudah sombong, Allah pun dipersalahkan. Ibnu Abbas mengartikan ayat ini, kata Ibnu Abbas, kalau sebuah masyarakat sudah berani menyalahkan Allah, Allah memberikan teguran dengan tiga hal. Kejahatan dari atas, kejahatan dari tengah, dan kejahatan dari bawah. Kejahatan dari atas, pemimpin-pemimpin masyarakat yang masih zalim dan tidak jujur. Kejahatan dari tengah, para elit yang berkelahi tentang hal-hal yang tidak penting. Kejahatan dari bawah, perampokan, pencurian, pembakaran, pembunuhan, dan lain sebagainya. Maaf bapak-bapak, tiga-tiganya kita sedang alami. Jujur kita bicara. Kalau di pesantren bapak ngaji, saya akan bebas bicara. Di sini kurang nyaman saya bisa begitu. Tapi ini kebenaran, saya harus mengikap ini. Saya baca hadis. Apa bapak sudah saya baca hadis. Saya baca hadis. Jangan mengeluh-ngeluh dada dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Hadis Bukhari Muslim, hadis ke-2000. Kata Nabi, umatku, puasa sebulan penuh kamu, tetap kamu harus masuk surga. Sepanjang di hatimu ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan cuma sekedar sebesar biji sawi. Ngeri saya baca hadis ini. Tapi saya harus baca ini agama. Guru saya di Hamka bilang, agama itu apa? Harus dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Jangan kau sembunyikan apa. Saya hanya menyampaikan saja. Mungkin kena ayat. Mungkin kena ayat. Saudara, yang ketiga jadi baik tidak hasad. Mana kau yang hasad? Hasad itu dengki. Dengki penyakit yang tidak senang kalau melihat orang mendapat rahmat Allah. Ada buku di kanan Abu Hamid bin Ahmad Muhammad, bahasa di kita dikenal Al-Ghazali. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, pendengki dengan syaitan tidak punya jarak. Itu bahasa ulama, kita lihat. Hal berbunyi sekali. Pendengki dengan syaitan tidak punya jarak. Kalau pakai bahasa kita, pendengki itu syaitan bermuka manusia. Kalau manusia tidak buka Quran ada ayat hasidin idza hasad, manusia pendengki kalau anfa dengkinya dia gila sebelum mati. Lihat Ramadan, lihatlah dalam agama kita bapak-bapak ayat abu ini. Kalau teman kita mendapat rahmat Allah, mesti syukur kita. Baru sekarang jadi anggota dewan, alhamdulillah. Mudah-mudahan undang-undang yang dia keluarkan berpihak pada rakyat kecil. Baru sekarang jadi menteri, alhamdulillah. Kalau dari segi berlebihan, fakir miskin bisa tertolong oleh dia. Baru sekarang menjadi bupati, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi tempat mengadu orang-orang yang sedang mendapat kesulitan. Begitu Islam mengajar kita hidup, tidak berdosa, bukan hal. Yang terakhir istri baik, ikhlas. Kalau pakai bahasa Nabi Musa, mukhlasi, bersih macam kaca. Ibu lihat baik dan usia 5-6 bulan pegang pipinya. Dia memberikan senyum manis sekali senyum baik. Kenapa baik kalau senyum manis? Ikhlas. Itu yang di bibir, itu yang di hati. Maaf, tidak seperti bapak-bapak kalau senyum-senyum diplomatis. Mulut senyum hati dendam kepada Allah. Akhirnya orang mandang senyum kita seperti mengandung panas, hujan mengandung panas, mengandung hujan. Enak dilihat. Baik tidak, kalau bibir senyum, seluruh organ tubuh baik menopang senyum bibir. Ada di antara ibu yang tidak suka baik dengan senyum, ada? Ibu kalau tidak suka melihat betul senyum, saya kira ke psikiater saja bu. Sakit jiwa itu. Nah, kita simpulkan. Saudara-saudara sayang saleh-saleh seluruhnya, para kekasih Nabi. Bayangkan kalau habis Ramadan nanti, nggak usah cerita Indonesia, kita cerita kantor kita BI. Nggak ada orang sombong di sini. Tidak ada yang sarapan, tidak ada yang pendendam. Ikhlas-ikhlas hidupnya. Ini kantor jadi surga mini juga. Tapi kalau habis Ramadan nanti, sombongnya tidak berkurang. Sarakahnya menjadi-jadi. Pendengkinya bukan main, hidupnya penuh pamrih. Saudara, saya kira tidak punya hasil apa-apa berikutnya. Tahrib Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Yang kita adakan petang hari ini dalam kerangka itu. Saya sudah sampaikan amanah Rasul kepada kita semua. Bapak ingin mengamalkan untuk kita. Kalau kita tidak diamalkan, masing-masing kita bertanggung jawab kepada Allah Masyarakat yang akan datang. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahim, mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak. Engkau merupakan kami satu-satunya di dunia dan di akhirat. Ya Rahman Rahimin, Ya Hamidun Majid, Ya Sami'ud Du'a. Dari muka-muka yang berlumur dengan dosa-dosa besar, dari mata yang seringkali berbuat zina, dari mulut yang sering berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan-ucapan yang tidak pantas, dari hati yang sering sombong dan dengki, dari darah yang banyak terkontaminasi pada haram. Selain bermalu hati, kami tengadakan tangan kehadiran satu saja harapan kami, Ya Allah. Kabulkan doa dari hamba-hambamu yang sampai hari ini bergemar berenang dalam lautan dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang saleh, selamat melaksanakan ibadah Ramadan, selamat menikmati ibadah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia.